Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Pada pertemuan yang terakhir kita telah membaca bersama keterangan dari Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Uddatus Sabirin wa Dzakhiratus Syakirin, yang kita baca adalah ringkasannya. Di sana Ibnu Qayyim rahimahullah membagi kesabaran menjadi dua dan masing-masingnya dua lagi, sehingga totalnya ada empat. Ada kesabaran secara praktek anggota badan dan kesabaran yang sifatnya kejiwaan. Untuk kesabaran yang terjadi pada anggota badan ada dua, ikhtiari dan ittirari. Ikhtiari itu berdasarkan pilihan dan keinginan, sementara ittirari sesuatu yang mau tidak mau, terpaksa. Kejiwaan pun sama, ada yang sifatnya ikhtiari, berdasarkan kesadaran dan keinginan memang. Dan ada yang sifatnya ittirari, sesuatu yang tidak mungkin bisa dia hindari. Kemudian Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa hewan dan binatang itu juga memiliki kesabaran yang sifatnya ittirari. Maka manusia harus lebih baik dengan memiliki kesabaran yang sifatnya ikhtiari. Bukan karena gak bisa lagi, bukan karena terpaksa, tapi memang berdasarkan kesadaran dan keinginan untuk memilih sabar. Taib, selanjutnya halaman 13. Qala rahimallahu ta'ala al-babu sadis, bab ke-6. Fi aksamihi bihasabi ikhtilafi quwwatihi wa dha'fihi wa muqawamatihi li jaisil hawa wa ajzihi anhu. Berikutnya Ibnu Qayyim rahimahullah akan menerangkan bentuk kesabaran berdasarkan kekuatan dan kelemahan serta kemampuannya untuk melawan pasukan hawa nafsu dan ketidakmampuannya untuk melawan. Jadi kata beliau rahimahullah, wa ba'ithud din bil idhafati ila ba'ithil hawa lahu thalathatu ahwalin. Kekuatan agama di satu sisi dan kekuatan hawa nafsu di sisi yang lain itu saling berhadap-hadapan selalu. Apabila ditinjau dari dua hal ini, maka lahu thalathatu ahwal. Ada tiga kemungkinan. Ihdaha, kemungkinan yang pertama, an yakunal qahru wal ghalabatu lida'id din. Kemungkinan pertama, kekuatan dan kemenangan itu dipegang oleh agama yang ada pada diri seseorang. Agamanya kuat, imannya bagus. Fayaruddu jaisyal hawa maflulan. Dengan kekuatan iman dan agama yang dia punya, akan mampu untuk mengalahkan, mengusir sejauh-jauhnya pasukan hawa nafsu yang datang menyerang. Jadi ada iman dan agama pada diri seseorang, tapi di sana selalu ada serangan dari hawa nafsu. Diibaratkan oleh Ibnu Qayyim bahwa hawa nafsu itu adalah sebuah pasukan yang ingin menyerang, menguasai, lalu merusak iman seseorang. Imannya kuat sehingga bisa memukul mundur musuh. Bukan cuma memukul mundur, bahkan bisa mengalahkan dan menguasai. Maflulan disebutkan dalam catatan kaki di situ, maksuran, mahzuman. Artinya kalah dan bisa dikuasai. Wa hadza innama yasilu ilaihi bidawamis sabri. Kemenangan ini barulah akan tercapai apabila terus-menerus mempertahankan dan menjaga kualitas kesabaran. Gak mungkin dan mustahil musuh yang disebut dengan hawa nafsu dalam bentuk pasukan besar yang punya kekuatan, mustahil dan tidak mungkin bisa dikalahkan bila hamba tidak memiliki dawamus sabri, sabar yang sifatnya dawam. Dawam itu terus-menerus, tidak hanya sesekali, tidak hanya sehari dua hari, tapi terus-menerus kesabaran itu dia jaga. Jangan dilupa bahwa sabar itu berat. Sabar itu memerlukan pengorbanan yang luar biasa. Tetapi tentunya pengorbanan yang besar itu akan menghasilkan sebuah kemenangan. Dengan kemenangan, maka semua pengorbanan yang telah diberikan akhirnya tidak berarti apa-apa. Qala rahimallah, wal wasiluna ila hadhihi rutbati humul mansuruna fid dunya wal akhirah. Yang mampu untuk mempertahankan kesabaran selalu dalam setiap situasi dan kondisi yang dilakukan adalah bersabar. Nah, yang sampai pada tingkatan semacam ini pasti akan selalu menang. Fid dunya wal akhirah. Bukan hanya di dunia, tetapi juga di akhirat. Wahumul ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Siapa sih mereka? Orang-orang yang mampu mempertahankan dan menjaga kesabaran. Memperhatikan kualitasnya. Mereka adalah yang Allah firmankan dalam surat Fussilat ayat 30. Orang-orang yang selalu mengatakan Rabbunallah. Ingat bahwa Rabb kita adalah Allah. Bukan hanya berucap. Bukan hanya mengatakan Rabbunallah. Tapi dia meyakini dengan segala konsekuensinya bahwa kita punya Allah subhanahu wa ta'ala yang membantu, yang menolong, yang memberikan perlindungan, yang meluangkan rezeki, yang menjauhkan kita dari malapetaka, bencana dan bahaya. Rabbunallah, Rabb kita adalah Allah, zat yang disembah dan diberi ibadah satu-satunya. Maka mereka yang mengatakan Rabbunallah, tentu dalam kesehariannya tampak nyata ibadah yang dikerjakan. Dan ibadah yang dikerjakan itu dia niatkan selalu hanya untuk Allah Jalla wa'ala. Bukan untuk manusia, bukan pula untuk makhluk lainnya. Dan tidak cukup sampai di situ. Thummastaqamu. Dia pertahankan dalam komitmen yang kuat, istiqomah seterusnya, tidak berubah-rubah. Nah, mereka-mereka yang seperti inilah yang akan selalu dimenangkan di dunia dan di akhirat. Wa humul ladzina taqulu lahumul malaikatu indal mauti. Mereka-mereka inilah dengan kekuatan iman dan agama yang dipunya, mereka bisa menjaga dan mempertahankan kesabaran sampai akhir, istiqomah selalu. Mereka yang ketika meninggal dunia, para malaikat menyambut dengan mengatakan Allah takhafu wala tahzanu. Jangan takut, jangan pula bersedih. Janganlah takut menghadapi apa yang akan terjadi. Jangan pula bersedih dengan apa yang engkau tinggalkan. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Tetapi bergembiralah, senanglah dan berbahagialah dengan surga yang memang sudah dijanjikan untuk kalian. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Kami yang akan membela kalian dalam kehidupan dunia dan nanti di akhirat. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Di dalam surga itu tersedia selalu apa yang diinginkan oleh jiwa kalian dan selalu ada apapun yang kalian inginkan. Wahumul ladzina nalu ma'iyatallahi ma'asabirin. Mereka adalah orang-orang yang memperoleh dan meraih ma'iyatallah, kebersamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asabirin, bersama dengan orang-orang sabar lainnya. Wahumul ladzina jahadu fillahi haqqa jihadih. Merekalah pula orang-orang yang berjuang di jalan Allah dengan perjuangan yang sebenar-benarnya. Jazakallahu khairan. Wa khassahum bihidayatihi duna man adahum. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kekhususan untuk mereka sebentuk hidayah yang itu tidak diberikan kepada yang lain. Ini kemungkinan yang pertama. Jadi kalau kita berbicara tentang kekuatan iman dan agama pada diri seseorang, di satu sisi, di sisi yang lain itu ada gangguan dan godaan hawa nafsu, iman dan agama yang dia miliki ternyata dominan, lebih kuat, sehingga bisa mengusir hawa nafsu, bahkan mengalahkannya. Nah, caranya bagaimana ini? Caranya satu, bidawamis sabri. Terus menerus sabar. Ya. Setelah itu dia istiqomah. Kalau sudah seperti itu, janji-janji Allah itu sangat banyak untuk mereka. Mulai dari apa? Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa sedih, surga, kemudian mendapatkan pembelaan dan pertolongan dari Allah di dunia dan di akhirat. Kemudian apa? Kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalam surga. Allah Subhanahu wa taala selalu bersama dengan mereka. Allah Subhanahu wa taala terus-menerus memberikan hidayah untuk mereka. Nah, ini kemungkinan yang pertama. Qala rahimallahu ta'ala al-halatu tsaniyah. Kemungkinan yang kedua. Ini sebaliknya. Kalau kemungkinan yang pertama tadi, bismillah. Iman dan agama yang lebih kuat sehingga bisa mengusir dan mengalahkan hawa nafsu. Yang kedua, itu sebaliknya. Hawa nafsu yang kemudian dominan. Syahwatnya yang lebih kuat. Sementara iman dan agamanya lemah. Kata beliau rahimahullah, antakunal quwwatu wal ghalabatu lida'il hawa. Fayasquta manazi'uhu ba'ithad din bil kulliyah. Kemungkinan yang kedua adalah dominasi dan kekuatan itu ada pada hawa nafsu. Sehingga bisa mengalahkan, bahkan menguasai aspek agama seseorang. Bil kulliyah, bahkan secara keseluruhan. Fayastaslimul ba'isu lisyaitan wa jundihi. Orang yang celaka ini akhirnya menyatakan menyerah. Menyerah kepada syaitan dan bala tentaranya. Fayaqudunahu haitsu syaa'u. Karena sudah menyatakan menyerah, menjadi tawanan, akhirnya oleh tentara-tentara syaitan digiring kemanapun yang mereka inginkan. Disuruh sana ke sana, disuruh ke sini, disuruh bertempat di manapun dia bertempat di mana. Persis posisinya seperti seorang tawanan perang, enggak bisa apa-apa. Enggak bisa apa-apa, diatur oleh pasukan setan. Ini kata Ibnu Qayyim, walahu ma'ahum halatani. Ada dua kondisi. Ihdahuma, yang pertama, an yakuna min jundihim wa atba'ihim. Wa hadhihi halul ajizil dha'ifi. Kondisi yang pertama, orang tersebut masuk menjadi pasukan dan pengikut setan. Ini kondisi orang yang lemah, tidak mampu apa-apa. Atsaniyah, kondisi yang kedua, an yasirus syaitanu min jundihi. Justru setan yang menjadi pasukan dia. Wa hadhihi halul fajiril qawiyil mutasalliti wal mubtadi'i da'iyatil matbu'i. Ini kondisi orang yang jahat memang, kemudian betul-betul buruk, kuat, kemudian apa, menguasai pelaku bid'ah dan penyerunya bahkan, dan dia diikuti, artinya punya suara, punya pengaruh, bisa dominan. Artinya dari keterangan ini ternyata orang yang sudah tersesat itu jalannya ada dua kondisinya. Yang pertama, dia jadi pengikut setan. Yang kedua, setan yang menjadi pengikutnya. Itu karena saking jahatnya dia. Kama qala qailun, ada seorang penyair mengatakan, wa kuntum ra'an min jundi iblis fartaqa biyal halu hatta sara iblisu min jundi. Ada seorang penyair mengatakan, dulu saya itu salah satu personel di pasukan iblis. Tapi kemudian kedudukan saya naik, sampai iblis yang menjadi pasukanku. Iblis yang hatta sara iblisu min jundi. Sampai kemudian iblis yang menjadi pasukanku. Ini berarti menunjukkan orang itu sangat jahat sekali. Gak usah digoda, gak usah dirayu. Malah dia yang ngajak-ngajak kepada kejahatan. Ya iblis senang sama orang seperti ini. Diikutin apa maunya. Didukung apa jahatnya. Fayasiru iblisu wa junduhu min a'wanihi wa atba'ihi. Posisinya sekarang iblis beserta bala tentaranya itu menjadi a'wanihi wa atba'ihi. Justru menjadi pendukung dan pengikut orang ini. Wa ha'ula'i alladhina ghalabat 'alaihim syiqwatuhum. Siapa sih orang-orang seperti itu? Orang-orang itu kata Ibnu Qayyim adalah orang-orang yang celaka, orang-orang yang jahat dan buruknya sudah betul-betul menguasai dan sangat parah. Washtaraul hayatad dunya bil akhirah. Mereka yang sudah menjual kehidupan dunia dengan akhirat. Artinya enggak peduli lagi dengan akhirat, pokoknya dunia intinya. Wa innamasaru ila hadhil halati lamma aflasu minas sabri. Terus apa kaitannya dengan sabar yang sedang dibahas? Ibnu Qayyim menggarisbawahi di sini bahwa mereka bisa sampai pada tingkatan seperti itu, sampai iblis pun mengikutinya, lamma aflasu minas sabri. Karena mereka tidak punya sabar sama sekali. Karena melawan hawa nafsu itu kan perlu kesabaran. Godaan dan rayuan itu datang apa silih berganti. Gak pernah selesai. Mulai dari akan tidur sampai bangun tidur. Itu godaan, rayuan, hawa nafsu sangat besar sekali. Kemudian ciri-cirinya seperti apa? Ibnul Qayyim menerangkan selanjutnya, wa ashabu hadhil hali anwa'un syatta. Mereka-mereka yang berada dalam situasi semacam di atas tadi, itu bermacam-macam. Faminhum, ada yang al-muharibu lillahi wa rasulih. Ada yang terang-terangan memerangi Allah dan memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu contohnya banyak sekali. Contohnya banyak sekali. Walaupun kita tidak perlu, apalagi tidak harus mengikuti apa berita yang sedang viral misalkan. Orang-orang yang menghina agama, mereka yang mencela syariat, mereka yang mengolok-olok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka yang menghinakan syiar-syiar Allah azza wajalla, itu banyak dan tersebar. Banyak dan tersebar. Itulah mereka. Justru iblis yang mengikutinya. Wa minhum al-mu'ridu amma jaa'a bihi ar-rasulu al-muqbilu 'ala dunyahu wa syahwatiha faqat. Yang kedua, ciri-cirinya adalah orang yang berpaling. Berpaling itu menjauh, tidak peduli. Amma jaa'a bihi ar-rasulu, dari ajaran para rasul, terutama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia enggak mau tahu ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu seperti apa. Dia enggak peduli. Betul-betul cuek, acuh tak acuh. Tidak ada sedikit pun keinginan di dalam hatinya untuk mau tahu, ingin belajar, apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sudah ucapannya, perbuatannya, keyakinannya, cara berpikirnya itu tidak mencerminkan sedikit pun dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang semacam ini tentu di waktu yang sama al-mukbilu ala dunyahu wa syahawatiha faqat. Ini orang yang udah seumur hidup dan sepanjang waktunya hanya untuk dunia dan berbagai syahwat dunia saja, faqat. Orang semacam ini juga banyak. Orang semacam ini juga banyak. Walhamdulillah karena kita diberi kemudahan oleh Allah Azza wa Jalla dan itu adalah rezeki yang luar biasa, yang kita kenal sehari-hari bersama, ya, teman kita berkumpul adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh insyaallah, yang membicarakan akhirat, yang membahas amalan saleh, ya, kemudian yang memperbincangkan apa ta'awun dan gotong royong, bagaimana untuk menjadi yang baik. Alhamdulillah. Tapi di luar tempat ini, di banyak belahan dunia, ternyata ada komunitas-komunitas, kelompok-kelompok orang yang sama sekali gak ngeh dengan agama. Ya mungkin secara identitas dia Muslim. Di KTP-nya tertulis agama Islam. Tapi betul-betul gak tahu apa itu Islam, betul-betul gak paham siapa itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pokoknya yang dipikirkan cuma dunia, dunia, dunia, dunia, dunia, dunia, dan semua macam syahwatnya. Maka alhamdulillah banyak juga dari mereka yang Allah selamatkan, Allah pilih untuk hidayah. Ya, tidak sedikit dari mereka yang kemudian bercerita, ya, bukan dalam rangka untuk menyombongkan diri atau berbangga karena sudah pernah hidup dalam bergelimang syahwat. Bukan, tapi untuk menunjukkan penyesalan yang luar biasa. Bagaimana mereka bercerita sehari-hari itu cuma urusannya bunuh-membunuh, ya, mafia, uang, perempuan, judi, minuman keras, narkoba, wal-iyadzubillah. Itu gambarannya saja. Cuma dunia saja. Dan memang ada kehidupan seperti itu. Kehidupan malam, ya, kehidupan apa anarkisme, kehidupan kriminal, kehidupan yang gelap, mulai dari perdagangan manusia, ya, dan macam-macam itu, na'udzubillah. Qala rahimallahu wa minhum al-munafiku fahuwa dhul wajhain alladhi ya'kulu bil kufri wal islam. Yang berikutnya adalah orang munafik, dua wajah. Dia makan atas nama kekufuran, tapi juga menampakkan keislaman. Itu orang munafik. Yang seperti ini pun banyak. Orang-orang munafik yang dicari, yang diinginkan adalah kesenangan. Bermain di dua kaki. Satu kakinya di tengah orang-orang yang beriman, satu kaki yang lain bersama orang-orang kafir. Kemudian di sini wajahnya baik, di sana sudah berganti wajah. Itu disebut dengan dzul wajhain, orang munafik. Punya dua identitas yang berbeda. Punya dua kepribadian yang bertolak belakang. Padahal itu di waktu yang sama. Di waktu yang sama, saat itu dia menjadi orang yang terlihat paling baik, ternilai paling bagus. Tapi ternyata dia menyembunyikan kejahatan dan keburukan, wal-iyadzubillah. Qala wa minhum al-majinul mutala'ibu alladhi qata'a anfasahu bil mujuni wallahi wal-la'ibi. Ada orang-orang yang majin al-mutala'ib. Al-majin itu sudah kita artikan, udah kehilangan akal. Hidupnya hanya untuk foya-foya. Dia qata'a anfasahu, dia habiskan nafas. Artinya apa? Pokoknya nafas dia itu sepenuhnya. Artinya hidup dia itu bil mujun, untuk sesuatu yang sifatnya mujun. Terutama perempuan. Wallahwi, wallaibi, permainan. Hal-hal yang sifatnya sia-sia. Na'udzubillah, orang yang semacam ini pun jumlahnya sangat banyak. Yang di otak dan pikiran dia itu cuma apa syahwat seksual terus. Dan itu yang sifatnya menyimpang. Itu yang kita sebut yang dengan yang apa fantasi seksualnya yang menyimpang. Cari perempuan sana, cari perempuan sini, kenalan di situ, kenalan di sana. Pokoknya ini perempuan kesenangan yang semacam itu. Ya. Judi dan yang lain-lain. Wal-iyadzubillah. Wa minhum man idza wu'idha qala wa syauqah ila taubati. Walakinnaha qad ta'adzarat alayya falamat ma'ali fiha. Yang berikutnya adalah orang yang jika diingatkan, dia merespon dengan mengatakan, saya juga ingin taubat. Wa syauqah ila taubati. Saya juga merindukan untuk bertaubat. Tapi taubat itu sudah tidak mungkin untuk saya. Maka tidak ada lagi keinginan untuk bertaubat. Artinya dia sudah putus asa. Orang itu sudah putus asa. Ini pun ternyata masuk dalam kemungkinan orang yang kedua. Wa minhum man yaqulu laisa Allahu muhtajan ila salati wa siyami wa ana la anju bi amali wallahu ghafurur rahim. Ada juga yang kemudian dia tertipu sampai mengatakan Allah itu kan tidak memerlukan salat dan puasaku. Apa perlunya Allah dengan salat dan puasaku? Padahal saya sendiri enggak bakalan selamat hanya karena amal ibadah yang saya kerjakan. Allah itu kan Maha Pengampun. Allah itu Maha Penyayang. Udah dia lanjut terus dalam maksiatnya. Dia lanjut terus dalam syahwatnya dengan mengatakan wallahu ghafurur rahim. Allah itu Maha Pengampun, Maha Pengasih. Wa minhum man yaqulu madza tanfa'u ta'ati fi janbi ma qad amiltu. Ada juga yang berpemikiran apa gunanya ketaatan yang saya lakukan sementara kejahatan yang saya perbuat sudah terlalu banyak. Wa ma yanfa'ul ghariqa khalasu isbihi wa baqi badanihi ghariqu. Dia mengatakan apa untungnya dan apa manfaatnya orang yang sudah tenggelam tersisa ujung jarinya aja di atas permukaan air sementara baki badanihi ghariqu, sementara seluruh badannya itu sudah masuk dalam air hampir tenggelam, apalagi sudah ngapain lagi, artinya udahlah sekaligus sekalian putus asa juga sama dengan di atas tadi. Qala wa minhum man yaqulu saufa atubu wa idza jaa al mautu wa nazala bi sahati tubtu wa qubila taubati. Ada juga yang kemudian mengatakan, ya nanti saya akan taubat. Toh nanti kalau sudah tiba waktunya, sesaat sebelum meninggal, saya akan taubat, dan taubat saya tentunya akan diterima. Ila ghairi dzalika min asnafil mughtarrin. Dan masih ada lagi bentuk-bentuk lain orang yang kemudian al-mughtarrin. Al-mughtarrin itu dia tertipu. Ya, dia tertipu. Qala rahimallah al-halatu tsalitsah. Kemungkinan yang ketiga, kemungkinan yang pertama tadi iman dan agamanya lebih kuat sehingga hawa nafsunya bisa dikalahkan. Yang kedua, hawa nafsunya yang dominan, syahwatnya yang kuat. Syahwat untuk berbuat dosa dan maksiat. Sehingga imannya yang keteteran, lemah, bahkan akhirnya hilang. Nauzubillah. Sekarang kemungkinan yang ketiga. Fi an takunal harbu sijalan wa dualan bainal jundain. Kondisinya sekarang antara kekuatan iman dan hawa nafsu itu saling bergantian. Fataratan lahu wa taratan alaih. Kadang-kadang imannya yang kuat, hawa nafsunya lemah. Tapi di kesempatan yang lain, sedang galau banyak pikiran, hawa nafsunya yang mencuat. Imannya yang kemudian hilang. Watakthuru naubatul intisari wataqillu. Kemudian silih berganti kemenangan itu, ada yang sering, ada yang jarang. Ada yang sering menang, ada yang sering kalah. Wahadihi halu aktsaril mu'minin. Ini kata Ibnu Qayyim, kesimpulan dari beliau rahimahullah, ini adalah kondisi kebanyakan orang beriman. Alladzina khalatu amalan saliha wa akhara sayi'a. Orang-orang beriman yang mereka kadang beramal saleh tapi di kesempatan yang lain berbuat buruk. Jadi kalau dihitung-hitung kemungkinan yang ketiga ini lebih banyak. Mendengar keterangan ini tentu di satu sisi kita merasa apa lega, lega di satu sisi. Artinya, oh ternyata kebanyakan orang beriman seperti itu. Ya. Tapi bukan kemudian berarti kita bertahan di situ terus. Tentunya Ibnul Qayyim rahimullah mengajak kita untuk sebisa mungkin sampai pada kemungkinan yang pertama. Yaitu ketika iman itu terus kuat, sabar dijaga, istiqomah dipertahankan. Wa takunul halu yaumal qiyamati muwazanatan li hadhil ahwali thalathi sawa'an bisawa'in. Ini kan kondisi di dunia. Kondisi di dunia kan ada tiga kemungkinan. Kemungkinan pertama, imannya lebih kuat dan dominan. Hawa nafsunya bisa diusir dan dikalahkan. Kemungkinan yang kedua, hawa nafsunya itu yang lebih kuat. Kemudian yang ketiga, bergantian itu. Ya, kadang iman, kadang hawa nafsu, kadang agamanya bagus, kadang syahwatnya yang kemudian apa namanya lebih dominan. Itu di dunia. Wa takunul halu yaumal qiyamati muwazanatan li hadhil ahwali thalathi sawa'an bisawa'in. Besok pada hari kiamat keadaannya pun ada tiga. Sawa'an bisawa'in, sama persis. Faminan nasi man yadkhulul jannata wa la yadkhulun nar. Ada orang masuk surga dan tidak masuk neraka. Langsung masuk surga. Wa minhum man yadkhulun nar wa la yadkhulul jannah. Ada orang masuk neraka dan dia tidak pernah masuk surga. Wa minhum man yadkhulun nara tsumma yadkhulul jannah. Ada juga yang sempat masuk di neraka kemudian dikeluarkan lalu masuk surga. Tiga kemungkinannya. Seperti tiga kemungkinan di atas, maka di akhirat pun ada tiga kemungkinan. Wa hadhil ahwalu tsalatsu hiya ahwalun nasi fi sihhati wal maradhi. Tiga kemungkinan di atas tadi itu pun adalah tiga kemungkinan kondisi manusia dalam hal sehat dan sakit. Dalam hal sehat dan sakit. Faminan nas man tuqawimu quwwatuhu da'ahu fatakhuruhu wa yakunu sultanu lil quwwati. Ada orang yang memang sehatnya luar biasa. Sehingga dia sakit-sakit, tapi dalam waktu yang cepat sakit itu bisa sembuh. Artinya sehat itu lebih dominan. Wa minhum man yanhuru da'uhu quwwatahu wa yakunu sultanu lidda'i. Kemungkinan yang kedua, orang yang lebih sering sakit. Kalau kita bilang sakit-sakitan. Sakit-sakitan. Kalau yang pertama tadi sehat. Wa minhum manil harbu baina da'ihi wa quwwatihi nauban. Fahuwa mutaraddidun baina sihhati wal maradhi. Kemungkinan yang ketiga, kadang sehat, kadang sakit, itu terus begitu. Kita gak bisa mengatakan sakit-sakitan, tapi ya kadang sehat, kadang sakit. Itu kondisi di dunia. Qala wa minan nasi man yasbiru bijuhdin wa masyakkatin wa minhum man yasbiru bi adna hamlin ala nafsi. Ada orang yang untuk sabar itu perlu perjuangan dan juga pengorbanan. Berat. Untuk sabar itu beratnya luar biasa. Tapi ada orang yang bisa bersabar tanpa melalui proses yang berat. Ya. Ringanlah langkahnya. Kok bisa? Kata Ibnul Qayyim begini. Wa mithalul awwali, itu contoh yang pertama. Karajulin sara'a rajulan syadidan falayakhuruhu illa bita'abin wa masyakatin. Seperti seseorang yang melawan musuhnya. Musuhnya itu kuat. Musuhnya bisa dikalahkan, tapi kan bita'abin wa masyakatin. Tapi setelah sudah lemas, sudah capek, sudah hampir putus asa, musuhnya bisa dikalahin. Wathani, sementara contoh yang kedua, kaman sara'a rajulan dha'ifan fa'innahu yasru'uhu bighairi masyakatin. Contoh yang kedua adalah orang yang melawan musuh, tapi musuhnya lemah. Orang yang seperti ini sudah dibanting tanpa perlu tenaga besar dikeluarkan. Ya tinggal jatuh. Sabar juga seperti itu. Sabar pun demikian. Ada orang untuk mengalahkan hawa nafsunya itu perlu berat. Kenapa? Karena yang dia lawan berat. Tapi ada orang yang melawan hawa nafsu mudah sekali. Kenapa? Selain dirinya kuat, musuhnya lemah. Dan musuh itu akan dikatakan lemah kalau dia punya kekuatan. kan itu. Contohnya apa? Orang yang katakan kecanduan musik, ya. Orang kecanduan musik. Udah kalau imannya lemah sementara musik itu sangat menggoda, ya udah. Susah dia melawan dan menghilangkan kebiasaannya bermusik itu dan bernyanyi. Di murojaah terus. Tapi mereka yang punya kesabaran luar biasa, musik aduh enggak. Baru mulai apa ada lirik dimunculkan, rasa diterus ge. Bukan, aku je ileng iki. Ngene to lanjutane tidak disambut. Iya kan? Itu udah rahmat. Dari disambut, iya kan? Gimana Mas Ani? Ngkali wungu. Apa? Iya curhat ini. Saya tadi mau bilang kahitna enggak jadi, ya kan? Udah ngomong malah nih kan. Susah hilang padahal kita cuma dulu SD gitu aja, SD, SMP. Ya, bukannya kita senang tapi karena tiap hari orang nyetel kanan kiri. Kalau kita bilang sekarang sedang viral ya kan. Ya akhirnya kita ngomongnya ke bawah. Ya prakteknya begitu. Pripun Pak Bafit? Ya kan. Kita itu janjane ya enggak peduli sama yang viral-viral itu. Tapi akhirnya kita juga ngerti lato-lato itu apa ya kan. Ngerti juga akhirnya. Loh tadi saya naik pesawat dari pagi berangkat dari Tarakan, transit di Balikpapan Jogja. Itu di pesawat itu ada cetak-cetak-cetak-cetak ini. Anak kecil di pesawat cetak-cetak-cetak-cetak. Masya Allah. Ya santri pakai pegang lato-lato juga. Di mana-mana santri cetak-cetak-cetak-cetak. Nggak bilang ada ikhwan di sana naik. Gimana Ustaz? Ya mending daripada main game saya bilang. Daripada pegang handphone bagi cetak-cetak-cetak-cetak aja lah. Nggak apa-apa. Ya, karena dia viral itu paling nanti seminggu dua minggu hilang. Ganti lagi viral yang lain. Ya kan? Kita nggak pengen. Tapi seolah kebawa. Gimana Pak? Pak Mustafa? Iya merojaah. Lah ya sangel sudah. Fahakadha takunul musara'atu baina junudir rahmani wa junudis syaitani wa man sara'a jundas syaitani sara'a syaitana. Seperti itulah pertarungan. Ya, peperangan dan pertempuran antara tentara-tentara Ar-Rahman berhadapan-hadapan tentara-tentara syaitan. Siapa yang bisa mengalahkan tentara syaitan, artinya dia bisa mengalahkan syaitan. Jadi, terus tipsnya yang paling enak apa? Yang paling enak ya sering ngaji, sering kumpul sama teman-teman ikhwan salafi. Itu sudah itu. Kalau nggak seperti itu, harus kebawa nanti. Nggak ada cara yang lain di zaman sekarang yang lebih ringkes, simpel, apa kemudian, tapi manjur dan mujarab, seperti itu. Kita kalau lebih sering di luar sana, ya kebawa. Kebawa. Tapi kalau kita lebih sering di sini, katakan kumpul, ya kegiatan ini, kegiatan itu, kita akan lebih dominan. Itu saja tipsnya. Makanya yang jarang-jarang ngaji, yang jarang-jarang hadir di majelis taklim, ya akhirnya cara berbicara, cara berpakaian, cara berpikirnya, ya memang beda dia. Akhirnya bilang, ngomongnya kok nyeleneh nih ikhwan ini. Ya jelas nyeleneh, wong jarang taklim kok. Kalau yang rajin taklim itu, gak bakalan nyeleneh lah. Ya kan? Kenapa dia terbimbing terus dia? Oh, seringnya neng barengnya wong awam, barengnya nggon gawean. Ya sudah jarang taklim, sudah terbawa. Itu yang namanya terbawa dan terpengaruh itu kan kadang-kadang tidak disadari, bukan kadang-kadang, seringkali tidak disadari bahasa, sikap dan yang lain-lain itu, informasi-informasi, kemudian bahan pembicaraan. Nah, ini bahan pembicaraan kita ya seperti mereka. Tapi kalau coba duduknya sama Pak Win, cuma diajak, ini keramiknya kurang. Ini apa namanya? Arep mandek itu duitnya, yuk ngobayar tukang. Iya, itu yang dibahas itu. Berpahala. Ya, kan? Daripada kalau di luar sana coba. Di luar sana di pos ronda sudah dibicarakan, sudah mulai politik 2023-2024 nih. Iya kan, sudah, ini Pak ini kampanye, ini kemarin dipanggil Polri, ini dipanggil kegawa. Itu kita akui loh. Kita akui. Sama juga dengan media sosial, ya kan, handphone itu sering-sering mana yang kita buka, yang ngikuti berita umum atau ngikuti faedah-faedah itu, ya kan, sama lah. Baik, sehingga ya mudah-mudahan dengan kegiatan taklim yang rutin diselenggarakan dan diikuti, itu bisa membantu kita untuk menjadikan iman dan ibadah lebih dominan. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sekian. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.